ungkapkan luka penuh arti. Teramat sakit aku rasakan. Begitu indah kau tercipta bagi ramah. Begitu anggun kau terlahir sebagai cinta. Kau terindah yang pernah ku cintai, tapi tak bisa bagi.